Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'an. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa insyaallah kita akan teruskan kajian kita tentang masalah tauhid, yang mana insyaallah kita akan masuk di bab ke-13 ya, dari kitab tauhid ini ya, itu bab yang diberi judul tentang minasyirki ya, al isti'adatu bi ghairillah ataupun bi ghairillah ya, termasuk bagian ya dari kesyirikan ya, seseorang itu meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kata min dalam judul ini menunjukkan sebagian, jadi tidak semua ya, tidak semua meminta perlindungan kepada selain Allah itu hukumnya syirik. Min artinya adalah sebagian, berarti ada meminta perlindungan kepada selain Allah yang hukumnya tidak syirik. Ya, maka di situ yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya isti'adah yang artinya adalah talabul aud ya, meminta perlindungan, ini adalah termasuk dari cakupan ibadah ya, ini termasuk dari cakupan ibadah ya, maka ini ibadah yang harusnya kita selalu ya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta perlindungan sendiri ada beberapa macam. Yang pertama yang hukumnya dibenarkan yaitu adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta perlindungan kepada Allah ini tentu mencakup segala hal, dalam artian segala hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ya, kita memohon ya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau perlindungan seperti ini ditujukan kepada selain Allah ya, maka ini adalah hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, contohnya adalah perlindungan dari musibah ya, perlindungan dari bala, perlindungan dari ya segala keburukan makhluk ya. Kemudian juga minta perlindungan dari fitnah kubur, perlindungan dari adab di akhirat. Ya, semua ini hanya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya yang seperti ini dan ini merupakan kekhususan bagi Allah, ya, kemudian seseorang itu memohon kepada selain Allah, maka ini adalah hukumnya dihukumi sebagai kesyirikan. Yang kedua adalah meminta perlindungan yang hukumnya mubah. Ya, hukumnya adalah mubah. Misalkan adalah kita meminta perlindungan kepada seseorang ya, dengan syarat apa? Yang pertama adalah orang itu mampu memang, ya orang itu mampu. Ya, misalkan kita merasa ya terancam, ya kita diancam oleh seseorang, misalkan ya, kita minta perlindungan misalkan kepada kepolisian. Nah, maka yang seperti ini adalah hukumnya boleh. Karena apa? Karena mampu untuk melakukan hal tersebut. Ya, mampu untuk melakukan hal tersebut. Ataupun kita minta kepada seseorang agar kita terlindungi ya, kita aman dari ancaman misalkan. Nah, ini maka hukumnya adalah boleh. Yang penting apa? Yang penting adalah syaratnya dia mampu ya, syaratnya dia mampu untuk memberikan perlindungan tersebut ya. Kemudian yang disebutkannya di sini oleh penulis ya, contoh isti'adah ataupun meminta perlindungan ya, kepada selain Allah yang ini adalah dihukumi sebagai kesyirikan. Ya, misalkan Allah sebutkan di dalam surat Jin ya, surat Jin ayat 6. Ya, jadi surat Jin ini jadi sama dengan surat-surat yang lain ya, karena saya itu punya jamaah ya, suruh hafal surat Jin itu enggak mau gitu. Anggapannya oh saya takut ya kalau menghafal surat Al-Jin ya, surat Jin ini. Ini tidak benar. Jadi surat Jin juga sama dengan surat-surat yang lain, ya kedudukannya sama. Ya, anjuran kita adalah untuk ya memahaminya, menghafalnya, mengajarkan, ya mendakwahkan kepada yang lain. Karena ada beredar di masyarakat kan begitu, pada saat siapa yang ingin membaca apa bertemu dengan jin, maka bacalah surat Al-Jin di tempat yang gelap, enggak ada cahaya di situ. Maka jinnya akan datang gitu. Nah, dan ya karena anggapan-anggapan seperti inilah kemudian jadi sebagian tidak mau ya, tidak mau menghafal surat jin. Kalau sebagian lain alasannya benar, susah karena memang surat jin ini termasuk surat-surat yang paling susah dihafal di juz ke-29. Jadi kalau biasanya kalau hafalan sudah ketemu surat Al-Jin ini paling susah kenapa? Karena ayatnya itu bolak-balik ya, jadi susah untuk dihafal. Bukan karena jinnya keluar. Tapi karena memang kalau di hafalan itu ini adalah surat yang paling susah dihafal di juz ke-29 di situ. Jadi bukan karena unsur yang lainnya. Di dalam surat jin ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa innahu kana rijalum minal ins ya'uduna bi rijalim minal jin fasaduhum rahaqa. Ya, jadi sesungguhnya ada ya rijal itu laki-laki ya, minal ins dari golongan manusia, ya'uduna bi rijalim minal jin, yang dia meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Ya, jadi Allah ceritakan ada laki-laki dari bangsa manusia yang mereka itu meminta perlindungan kepada bangsa jin, laki-laki bangsa jin ya. Maka pada saat terjadi seperti ini maka fazaduhum rahaqa. Maka bertambahlah pada manusia tersebut, laki-laki dari manusia tersebut rahaqa. Ya, rahaqa ini multitafsir ya, di antara multitafsir rahaqa artinya adalah bertambah khauf. Artinya justru orangnya semakin jadi penakut. Ya. Semakin penakut. Ataupun ada yang mengatakan rahaqa artinya adalah itsman atau ya, jadi orang yang meminta perlindungan kepada bangsa jin itu justru akan menambah dosa. Ya, menambah dosa kepada orang tersebut. Ya, ada beberapa penafsiran yang intinya dari penafsiran para ahli tafsir di sini menunjukkan rahaqa itu adalah bentuk ancaman, ya. Itu adalah bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepada bangsa jin, ya, dari bangsa jin. Maka dari ayat ini pula kita ketahui ternyata yang laki-laki dan perempuan itu bukan hanya manusia, jin juga ada laki-laki dan ada perempuan, ya, karena Allah mengatakan mereka meminta perlindungan dari kaum laki-laki dari bangsa jin. Nah, jadi jin juga ada yang laki-laki dan ada pula yang dari perempuan. Maka secara mudah saja kita memahami ayat ini bahwasanya meminta perlindungan kepada bangsa jin itu adalah hukumnya diharamkan, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagian ulama dia sudah mengkategorikan ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Ya, jadi bentuk kesyirikan kepada Allah. Lalu apa yang dimaksud bangsa jin di sini? Apakah itu jin yang muslim atau yang kafir? Ya, Allah tidak rinci di situ. Ya, al-jin yang secara definitif artinya dia menggunakan alif lam ini adalah mencakup semua, entah itu jin muslim ataupun jin kafir di situ. Maka sempat ada multitafsir dari penafsirannya ataupun perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau mengatakan seakan-akan secara zahirnya beliau membolehkan ya meminta perlindungan ataupun meminta bantuan kepada bangsa jin. Ya. Maka ini apa? Ada sebuah buku kecil ya, buku kecil tentang hukum ya meminta bantuan pada jin, ada buku kecil ya, bukunya hampir setengahnya kitab tauhid itu. Jadi ya, bahas di situ tentang perkataan-perkataan ulama tentang hukum yang sebenarnya. Ya. Maka setelah diteliti di buku-buku yang lain juga ternyata ya tidak semudah itu ya ataupun tidak sedangkal itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau membolehkan begitu saja seseorang minta bantuan ataupun perlindungan kepada bangsa jin. Ya, bahkan di antara kesimpulan yang disebutkan, minimal ada 6 syarat. 6 syarat seandainya manusia itu ingin tolong menolong dengan bangsa jin. Ya, tapi dari 6 syarat ini adalah 6 syarat yang tidak mungkin dilakukan. Ya, tidak mungkin dilakukan. Contohnya di antara syarat itu, yang pertama, jin itu memang mampu melakukannya. Jadi kalau kita minta tolong kepada bangsa jin, yang pertama kita harus yakinkan bahwa jin itu mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus mampu meyakinkan bahwasanya jin itu dia adalah betul-betul muslim. Nah, itu adalah betul-betul muslim. Ya. Jadi kalau tidak muslim, maka jelas tidak diperbolehkan di situ. Ya. Ya, maka syarat seperti ini jadi susah. Ya, syarat ini sebenarnya susah. Kemudian ketiga, di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama, ya, jadi di antara syarat kita seseorang itu diperbolehkan, ya, meminta bantuan kepada jin, ya, syarat yang ketiga adalah dia harus betul-betul yakin bahwasanya jin itu jujur. Ya, jin itu jujur. Nah, ini maka saya katakan ini syarat yang tidak mungkin. Kenapa? Yang pertama, jin itu adalah alamnya berbeda dengan alam manusia. Di mana jin itu bisa melihat kita, adapun manusia tidak bisa melihat jin. Tidak bisa di situ. Maka untuk meyakinkan, di antara syarat yang keempat adalah kita harus yakin jin yang kita minta tolong itu jelas jin itu, ya. Tidak boleh sekarang jin ini besok lagi ganti jin lagi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya, nanti dia khawatir akan tidak sama lagi. Ya, maka yang seperti ini juga susah. Kemudian yang kenapa susah lagi perjanjian dengan jin, yang diantara alasannya adalah memang sifat dasar jin, setan itu adalah kadzub. Ya, kadzub artinya pendusta. Ini sifat dasar. Sifat dasar jin mereka adalah pendusta. Dan maka kalau kita harus yakin ucapannya itu benar, ini susah. Dan sifat ini adalah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pada saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang berhubungan dengan keutamaan ayat kursi. Abu Hurairah pada saat disuruh untuk menjaga harta di Baitul Mal, ya, ternyata makanan-makanan di Baitul Mal itu dicuri oleh seseorang. Ya, sampai 3 kali dicuri. Ya. Kemudian terakhir kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengancam, ya, pokoknya kali ini karena sudah 3 kali maka saya akan laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jin itu mengatakan, jangan laporkan saya, ya. Tapi saya akan berikan sesuatu kepadamu yang mana engkau akan melakukannya, maka engkau terbebas dari gangguan setan. Disitulah kemudian jin ini mengatakan tentang keutamaan ayat kursi. Jadi seandainya seseorang itu membaca ayat kursi, maka dia akan aman dari gangguan setan. Nah, akhirnya dilepaskan. Ya. Kemudian setelah itu Abu Hurairah, ya, melaporkan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bertanya, "Ya Abu Hurairah, tahukah engkau siapa yang 3 hari kamu ajak bicara itu?" Ya, maka Abu Hurairah mengatakan, "Ya, tidak tahu." Maka Rasul mengatakan, "Dzaka syaitan." Itu adalah setan, itu adalah jin. Ya. Dan Rasul mengatakan, "Shadaqaka fa huwa kadzubun." Ya. Dia telah berkata benar kepadamu, ya. Jadi dia berkata benar tentang keutamaan ayat kursi tersebut, tapi dia adalah kadzub. Kadzub artinya adalah dia adalah banyak dustanya daripada benarnya. Ya, ini kebetulan saja yang disampaikan kepadamu itu benar. Tapi kebanyakan lainnya adalah dusta di situ. Nah, maka dari perkataan Rasul inilah kemudian kita mengatakan jin itu adalah hukum asalnya mereka banyak dustanya daripada jujurnya di situ. Nah, maka ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau tentang seorang rahib. Ya. Jadi pada zaman dulu, cerita ini bersumber dari para sahabat, ya, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dari para sahabat disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ada seorang wanita, dia yang saat itu menggembala domba. Ya, menggembala domba, dan wanita ini punya 3 saudara. Ya. Pada saat dia pulang kemalaman, kemudian dia mampir ke tempat rahib. rahib itu ahli ibadah orang Yahudi. Ya, datang ke rahib. Ya, pada saat datang ke rahib inilah kemudian rahib ini digoda oleh setan. Ya, digoda oleh setan. Akhirnya apa? Rahib ini kemudian, ya pendeta ini kemudian tergoda sampai akhirnya rahib ini memperkosa wanita tersebut. Ya. Diperkosa, kemudian setelah diperkosa ternyata ketahuan hamil. Maka disitulah setan kemudian nakut-nakuti lagi. Ya. Ini jelas ada buktinya kamu melakukan dosa ini. Ya. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali wanita ini juga harus dibunuh. Digoda lagi, akhirnya apa? Betul, wanita ini dibunuh oleh rahib ini. Setelah dibunuh, kemudian setan ini, jin ini itu menggoda ataupun datang pada saat ketiga saudara wanita yang dibunuh ini tidur. Ya, datang kemudian sehingga saudara-saudara yang tiga ini bermimpi bahwasanya saudaranya itu yang perempuan itu dibunuh oleh rahib, oleh pendeta tersebut. Ya, maka pada salah satu orang ini bermimpi, ternyata mimpinya berulang-ulang terus seperti itu. Akhirnya mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan mengatakan, sesungguhnya saya ada mimpi dan mimpi ini adalah mimpi di luar kebiasaan. Ya, di mana mimpi ini terus berulang-ulang dan ini adalah tentang saudara kita. Maka yang lainnya mengatakan, ya cepat tolong dikatakan apa yang menjadi mimpimu tersebut. Akhirnya diceritakan bahwasanya saudara kita itu dibunuh oleh rahib, ya oleh pendeta tersebut. Nah, pas disampaikan inilah kemudian kedua saudara yang lain juga mengatakan, kalau begitu kita juga mimpinya sama, ya kita juga mimpinya sama, berarti memang ini ada sesuatu ya tentang mimpi kita ini. Akhirnya mereka apa sepakat untuk datang ke rahib tersebut. Nah, pada saat perjalanan mereka datang ke pendeta ini, ke rahib ini, kemudian setan menggoda lagi lah rahib. Ya, dikatakan bahwasanya sekarang sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk kamu. Ya, tidak ada jalan keluar lagi untuk kamu dan tidak ada yang bisa menolongmu kecuali saya. Ya, kecuali saya. Ya, maka seandainya engkau ingin selamat, maka sujudlah kepadaku, maka saya akan bisa memberikan pertolongan kepadamu. Akhirnya apa? Pendeta ini kemudian sujud. Nah, pada saat sujud itulah kemudian dibunuh oleh ya saudara-saudara wanita yang dibunuh oleh rahib tersebut. Nah, ini setan. Ya, jadi yang tadinya ahli ibadah, ya, maka sebagian para ulama mengatakan seandainya seseorang itu, ya seandainya benar ya seseorang itu diperbolehkan minta tolong kepada jin, syarat utama juga adalah dia memiliki pemahaman akidah yang kuat, yang benar. Ya, karena apa? Karena dikhawatirkan dia tidak akan mampu ya dengan godaan daripada setan tersebut. Kan berbeda kasusnya pada saat Sulaiman alaihissalam, ya beliau seorang raja, seorang nabi yang memiliki masyarakat pengikut dari bangsa jin. Ya, karena apa? Tipu daya jin itu tidak akan mampu mengelabui dari Sulaiman alaihissalam. Maka ada sebagian ulama yang seandainya seseorang itu mau minta pertolongan kepada bangsa jin, maka hendaknya dia memiliki pemahaman, ya memiliki akidah yang sangat kuat sehingga dia tidak khawatir kalau akidah dan pemahamannya itu ya tergoda oleh setan tersebut ataupun oleh jin tersebut. Nah, maka dari sini kita harus berhati-hati, ya kita harus berhati-hati. Yang pertama, karena memang sifat jin itu adalah pendusta, tidak bisa dipercaya, ya tidak bisa dipercaya. Nah, maka kalau misalkan ya biasanya ini terjadi pada saat kasus ruqyah meruqyah, ya dalam kasus ruqyah biasanya jin itu memang bisa diajak komunikasi, diajak ngobrol itu. Nah, biasanya jin itu suka ngember, ya ngember. Dia, saya ini dikirim oleh si fulan, ya, yang nyuruh saya ini si fulan itu. Tujuannya apa? Untuk ngadu domba, ya antara yang meruqyah dengan yang disebutkan oleh jin tersebut. Ya padahal itu dusta. Ya, maka kalau langsung dipercaya, oh ternyata yang guna-gunai itu adalah si fulan. Nah, langsung dipercaya seperti itulah. Akhirnya apa? Timbullah permusuhan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Padahal apa? Jin itu dusta. Ya. Pernah terjadi seperti itu ya. Saya meruqyah, dia ngomong banyak seperti itu. Setelah baru 2 menit dia sudah ganti lagi. Ya. Dulu si fulan, ganti lagi si fulan yang lain gitu. Nah, inilah pendustanya jin. Jadi jin itu pendusta. Jadi kita tidak bisa mempercaya ya apa yang ya berita-berita ataupun omongan-omongan yang disampaikan oleh mereka di situ. Nah, Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwasanya ada laki-laki yang dia itu meminta perlindungan ya kepada bangsa jin, kemudian justru itu akan menambah dosa bagi mereka. Ya, di antara alasan yang sangat kuat disebutkan di dalam surat Al-An'am ya ayat 128. Ya, surat ke-6 ayat 128 ini menceritakan nanti pada hari kiamat. Yang ini juga menjadi dalil bahwasanya meminta perlindungan kepada bangsa jin atau pertolongan kepada bangsa jin itulah hukumnya diharamkan. Ya, Allah berfirman, "Yauma yahsyuruhum jami'an." Yaitu pada hari di mana semua dikumpulkan, jin, manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Ya ma'syarul jin." Wahai seluruh bangsa jin, "Qad istakthartum minal ins." Sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Jadi ini Allah berfirman kepada jin, wahai bangsa jin, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ya, pada saat disampaikan seperti itu, kemudian Allah berfirman, waqala awliya'ukum minal ins. Dan berkatalah teman-teman jin itu dari bangsa manusia. Ya, bayangkan, jadi yang diajak bicara itu jinnya, justru yang menjawab manusianya. Yaitu manusia yang dulu berteman dengan jin-jin tersebut. Ya. Mereka mengatakan kepada Allah, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sungguh kami di dunia dulu saling memberikan manfaat satu sama lain. Ya. Istamta'a maksudnya adalah memberi, secara bahasa artinya mendapatkan kenikmatan, kebaikan-kebaikan. Ya, bisa tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling memberikan informasi. Ini maksudnya istamta'a, yaitu jin satu dengan jin yang lain, apa jin dengan bangsa manusia. Dan yang mengatakan ini adalah manusia, wahai Rabb kami, sesungguhnya dulu kami di dunia itu saling memberikan manfaat satu sama lain di situ. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa balahna ajaluna allazi ajalta lana. Ya, dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sampailah kami pada saat yang telah engkau tentukan kepada kami, yaitu pada saat dipertemukan jin dan manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, Allah berfirman, annaru maswakum. Jadi Allah langsung berfirman, fannaru maswakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Jadi Allah berfirman, kalau begitu neraka adalah tempat kembali kalian dan kalian kekal di dalamnya. Maka disinilah menunjukkan bahwasanya tolong menolong walaupun dalam kebaikan, saling memberikan manfaat satu sama lain dengan bangsa jin, Allah sudah janjikan kepada mereka, annaru maswakum khalidina fiha, neraka lah tempat kembali kalian dan kalian kekal di dalamnya ila masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 128. Ya, maka pada saat Allah mengancam kalian orang-orang yang meminta tolong menolong bekerja sama dengan bangsa jin, Allah ancam dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Ini menjadi bukti dalil Allah mengharamkan perbuatan tersebut. Dan para ulama mengatakan inilah hukumnya haram kalau ada orang kok punya teman jin. Ya, kalau orang kok ada yang punya teman jin. Ya, karena banyak terjadi. Banyak kisah ya, banyak kisah disebutkan dulu, misalkan Abu Musa Al-Asy'ari, ya Abu Musa Al-Asy'ari pada saat ya, tapi ini kisahnya hadisnya agak lemah ya, disebutkan dia ditugaskan di Basrah ya, menjadi gubernur di Basrah oleh Abu Hurairah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pada zaman beliau juga ada seorang wanita, ada seorang dukun yang dia di lengannya itu ada jinnya yang dia bisa komunikasi. Ya, selalu ditanya. Ya, kalau beliau tidak Abu Musa Al-Asy'ari ini tidak mengetahui berita yang datang dari Madinah, maka cukup dia bertanya kepada dukun tersebut, ya kepada jin ini. Kemudian jin ini bisa menceritakan, ya, bahwasanya khalifah sekarang di sini-sini dan nanti akan kesini-kesini. Ditanya seperti itu, memberikan manfaat satu sama lain. Ya, jadi kebaikan di situ. Ya, tetapi apa? Allah tidak melihat itu sebuah kebaikan, karena tolong menolong bekerja sama antara jin dan manusia itu adalah sudah Allah haramkan. Ya, Allah sudah haramkan. Maka kalau ada orang yang punya, dikatakan oleh kita orang yang pintar, ya, orang pintar dalam tanda kutip, maksudnya adalah kepintaran mereka adalah kepintaran dari bangsa jin ini. Jadi mereka minta tolong, mereka ada syarat, ya, saling memberikan syarat di antara mereka. Ya, maka yang seperti ini adalah perbuatan yang diharamkan. Nah, kenapa Islam itu mengharamkan kita datang ke dukun? Salah satunya cuma satu, di antaranya adalah karena mereka berteman dengan jin itu. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk datang kepada mereka itu. Nah, maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya kita berteman dengan bangsa jin ya. Allah sebutkan di dalam surat Zukhruf ya. Seandainya manusia berteman dengan manusia saja, minta tolong saling mereka hidup berdampingan saja sesama manusia mereka, Allah katakan al-akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Manusia saja yang dulu di dunia mereka al-akhila, akhila itu kekasih. Al-akhila itu lebih dekat daripada sekedar kawan. Jadi kalau kita punya kawan sangat dekat di dunia ini, ya kemudian nanti pada hari kiamat itu bisa menjadi musuh kita. Maka kadang saya katakan kepada jamaah, kita harus sekali-kali memang kita harus tega. Tega dalam artian kita harus tega dalam memilih teman. Karena Allah sudah katakan al-akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwu illal muttaqin. Teman-teman dekat kalian di dunia itu kalau bukan orang-orang bertakwa itu cuma jadi musuh nanti pada hari kiamat. Itu cuma jadi musuh nanti pada hari kiamat. Ya, kalau Allah sudah katakan seperti ini kan saya cuma katakan kita harus tega. Kalau mungkin dulu kita punya teman-teman yang bukan orang bertakwa, ya ngapain daripada kita istilahnya menyemai musuh kita untuk di akhirat, lebih baik kita putus hubungan hati ya, dalam artian ya sudah, karena memang Islam tidak membolehkan seperti itu. Dan ini sesama manusia saja kalau dia bukan orang bertakwa itu justru jadi musuh nanti pada hari kiamat, apalagi kalau kita berteman berdekatan dengan bangsa jin yang notabene kita tidak tahu persis bagaimana mereka itu ya, bagaimana mereka itu. Nah, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pelajaran kepada kita ya, agar kita cukuplah ya, namanya kita meminta pertolongan ya, meminta bantuan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana maka ada sebuah hadis yang sangat istimewa tentang keutamaan sahabat Sauban. Sauban sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah berkata kepada seluruh sahabat yang hadir, dikatakan kepada mereka, siapa yang mau mengambil pelajaran dariku, maka saya jamin baginya surga. Maka Sauban mengatakan, saya ya Rasulullah, saya akan mengambil pelajaran itu. Maka Rasul bersabda, janganlah kalian minta tolong kepada siapapun, kepada manusia sedikit pun, kecuali kalian minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Sauban sudah mengiyakan dari awal, ya sudah. Maka dia sampai mati tidak pernah minta tolong kepada manusia sedikit pun. Tidak pernah minta tolong. Karena apa? Karena dia sudah mengambil janji dengan Rasul. Beliau mengatakan, saya akan mengambil pelajaran darimu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, barang siapa yang mengambil pelajaran ini, maka saya jamin baginya surga. Yaitulah, janganlah kalian minta pertolongan, perlindungan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sauban suatu ketika beliau punya sesuatu yang jatuh, kemudian mau diambilkan, beliau langsung mengatakan, saya sudah baiat dengan Rasulullah, saya tidak mau diambilkan itu. Tidak mau. Maka beliau pertahankan itu sampai beliau meninggal dan tidak pernah minta pertolongan apalagi perlindungan kepada namanya makhluk ya, kepada manusia. Nah, ini keutamaan. Maka keutamaan orang tawakal kan luar biasa. Ini kan orang-orang yang tawakal betul kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, begitu juga Nabi SAW bersabda, fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon sesuatu, mohonkan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, berkenaan dengan hadis ini sahabat itu pada berbaiat kepada Nabi. Mereka berbaiat ya, bersumpah dengan Nabi tidak akan melakukan ataupun meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Maka kalau sudah seperti ini kan enggak mungkin ada sahabat yang kemudian minta tolong kepada bangsa jin, kan enggak mungkin. Maka orang-orang yang sudah memahami seperti ini enggak mungkin. Ya, mereka cukuplah menjadikan Allah sebagai ya, menggantungkan segala harapan, doa dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seterusnya adalah hadis dari Khawlah binti Hakim. Ya, Khawlah binti Hakim, ya. Beliau mengatakan ya bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan faqala." Ya. Barang siapa yang dia singgah di satu tempat, kemudian dia membaca doa, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Ya, doanya sampai situ. Jadi, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Sudah, doanya cuma itu. Maka apa? Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi. Maka orang itu tidak akan ada yang bisa mengganggu sedikit pun sampai dia meninggalkan tempat itu. Ini keutamaan doa ini. Jadi kalau ingin buktikan silahkan datang ke tempat yang paling angker sekalipun. Ya. Sampai di tempat itu baca doa ini, maka selama kita di tempat itu enggak ada yang bisa mengganggu kita. Siapa? Seluruh. Entah itu binatang, hewan, jin, setan, semua enggak ada yang bisa mengganggu kita. Doanya cukup pendek. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalau sudah seperti ini kan kita sudah tenang gitu ya. Sudah tenang. Dan ini termasuk dalam bacaan daripada zikir pagi petang. Pada saat kita membaca doa ini di waktu pagi, maka tidak ada yang bisa mengganggu kita sampai kita sore hari. Ya. Nah, pada saat kita membaca ini setelah asar di sore hari, maka tidak ada yang bisa mengganggu kita sampai kita datang waktu subuh, waktu fajar di situ. Coba kalau kita sudah baca doa ini, sudah tenang kita itu. Ya, sudah tenang, kita mau kemana, mau ngapain itu kita sudah tenang. Kita sudah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ini harus dihafal ya, ini harus dihafal. Jadi doanya cukup pendek. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW karena dulu orang-orang jahiliyah begitu. Pada saat mereka melewati sebuah lembah, mereka ya, mereka kalau bahasa Jogja itu DP-DP dengan yang bau reksa di tempat itu. Ya. Jadi mereka mengatakan, "Mbah," ya kalau bahasa kita ya. Ya, "Mbah, ya, ini cucumu lewat ini, ya, jangan diganggu," kan gitu. Lah orang-orang jahiliyah seperti itu. Jadi orang-orang jahiliyah kalau lewati lembah, lewat tempat yang angker, mereka langsung minta perlindungan dari raja yang ataupun yang bau reksa di tempat itu. Ya, minta dilindungi di situ. Lah, pada saat Nabi mengetahui kebiasaan orang jahiliyah seperti ini, kemudian Nabi mengajarkan ini. Nabi mengajarkan, "Jika engkau singgah di satu tempat, baca doa ini, maka tidak ada yang bisa menimbulkan madarat kepadamu sedikit pun." Enggak ada itu. Ya, di sini menunjukkan kita minta perlindungan dengan kalimat Allah. Ya, dengan kalimat Allah, maka kalimat Allah ini adalah dari sifat Allah Subhanahu wa taala, bagian Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari setiap keburukan ciptaanmu. Ya, ciptaan Allah. Nah, maka ciptaan Allah itu ada tiga, ya bisa dibagi tiga. Yang pertama ciptaan Allah yang semuanya baik. Yang semuanya baik. Contoh yang semuanya baik adalah misalkan surga, malaikat, itu semuanya baik, tidak ada keburukan sedikit pun. Ya. Ada ciptaan Allah yang buruk semuanya, setan, iblis, neraka, ini buruk semua ciptaan Allah. Ya. Maka Allah tidak inginkan dari keburukan zat ini, tapi Allah menginginkan hikmah di balik ciptaan tersebut. Tapi semuanya ini buruk, api itu buruk, ya, neraka itu buruk, setan itu buruk. Ya. Tapi ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah yang ada baik dan buruknya. Ya, seperti kita manusia. Kita manusia dan jin. Jadi ada sisi buruknya dan ada sisi baiknya di situ. Dan ini selalu ada. Dan ini sudah ditetapkan namanya hidup manusia itu akan bercampur antara kebaikan dan keburukan. Ya, tinggal mana yang mendominasi. Kalau yang dominan kebaikannya, maka dia orang-orang yang baik. Ya, kalau yang dominan keburukannya, dia adalah orang-orang yang buruk di situ. Nah, maka kita meminta perlindungan kepada makhluk, dan makhluk Allah itu semuanya. Ya, baik dari hewan, binatang, makhluk halus, makhluk yang tidak terlihat, semuanya itu tidak akan mampu memberikan madarat kepada orang yang membaca doa ini. Ya. Maka ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kadang kita bertanya. Misalkan habatus sauda, kan Rasul mengatakan kalau habatus sauda, jinten hitam itu kan menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian. Tapi pada saat saya sakit kemudian minum, kenapa saya tidak sembuh? Nah, maka ini juga sama dengan doa ini. Bisa saja mungkin suatu ketika saya membacanya ternyata saya kena juga, kan gitu. Nah, maka disinilah itu menunjukkan adanya penghalang-penghalang yang menjadikan doa ini tidak mustajab. Ya, penghalang itu ada di siapa? Penghalang itu adalah ada pada diri kita. Ya. Begitu juga kita sakit kok minum habatus sauda tidak sembuh, bukan salah habatus saudanya, bukan salah hadisnya, bukan salah sabda Rasulnya, itu yang bermasalah memang pada diri kita di situ. Masih ada penghalang kenapa Allah tidak memberikan kesembuhan di situ. Bisa saja Allah ya masih ada penghalang kenapa Allah tidak memberikan perlindungan di situ. Nah, kenapa? Karena setiap yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, itu adalah benar. Jadi tinggal bagaimana kita menyiapkan diri kita, ya, kita memperbaiki diri kita sehingga apapun yang kita amalkan itu berbuah seperti sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi doa ini juga pernah dipraktikkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Beliau mengatakan, ya, pada saat saya lupa membaca doa ini, maka saya tersengat kala jengking, ya. Tersengat kala jengking, ya. Beliau mengatakan, pada saat saya lupa membaca doa ini, saya diingatkan oleh Allah sehingga saya tersengat kala jengking di situ. Ya. Dan insya Allah, kita pertama kita yakin, saya yakin-yakinnya, kemudian yang kedua tinggal kita amalkan doa ini. Jadi ini jauh-jauh lebih memberikan ketenangan daripada kita kesana kemari membawa rajah, ya, membawa jimat, membawa tolak bala misalkan. Nah, kalau doa ini cukup kita baca sekali, ya, ataupun kalau pagi hari kita baca 3 kali, sore hari kita baca 3 kali, maka itu tidak ada yang bisa mengganggu kita. Nah, apalagi misalkan kalau bangsa hitam itu maksudnya ilmu-ilmu hitam, ilmu santet, ilmu apa itu adalah aksinya pada malam hari. Ya, jadi kalau ilmu-ilmu seperti itu bereaksinya ataupun nyerangnya adalah pada saat malam hari. Ya, karena itu dunia hitam, ilmu hitam yaitu akan bereaksi pada saat malam hari. Ya, maka kalau kita sudah membaca doa ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan sampai kita pada saat pagi hari. Ya, tidak bisa diganggu di situ. Ya, maka salah satu juga mungkin kalau ada orang yang terkena gangguan-gangguan seperti ini, mereka senantiasa dianjurkan, ya, untuk membentengi dirinya dengan doa-doa seperti ini. Itu doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap keburukan-keburukan makhluk. Ya, keburukan-keburukan makhluk di situ. Nah, inilah pembahasan tentang masalah termasuk bagian dari syirik seandainya ada manusia yang meminta perlindungan bantuan kepada bangsa jin, ya. Tidak usah dipisahkan jin itu kafir ataupun jin itu muslim. Pokoknya intinya adalah Islam itu mengharamkan di situ. Islam mengajarkan bagaimana kita hanya bertawakal kepada zat yang memang ya maha kuasa terhadap segala sesuatunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pada secara jujur kita membaca juga dengan jujur, dengan penuh keyakinan, maka Allah langsung akan memberikan ketenangan di dalam hati kita, ya. Ya, orang misalkan begitu juga doa, salah satu keutamaan doa gitu, kalau kita yakin betul hujan deras, ya, hujannya deras mengerikan, ya, kalau kita sudah baca doa, ya, doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka sudah ada ketenangan di dalam diri kita, ya. Karena apa? Karena doa itu sudah menjadikan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga pada saat ada angin kencang yang mengerikan di situ, kita berdoa. Setelah doa selesai maka ada ketenangan kita rasakan di dalam hati kita. Karena apa? Karena kita sudah memohon kepada zat yang mengendalikan semuanya. Zat yang menurunkan hujan, yang mengirimkan angin, semuanya di situ. Sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Inilah di antara keutamaan doa-doa. Ya, di antara keutamaan doa adalah memberikan ketenangan bagi orang yang membacanya. Ya. Maka di sini ada 5 kandungan bab. Yang pertama adalah tafsiran ayat dalam surat Al-Jin, Al-Jin ya, tadi kita sudah jelaskan. Yang kedua, isti'adah kepada jin atau selain Allah termasuk syirik. Ya, termasuk syirik. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis tersebut di atas sebagaimana disimpulkan oleh para ulama merupakan dalil ya bahwa kalam Allah itu adalah bukan makhluk. Bukan makhluk. Kenapa? Karena doa ini mengajarkan kita untuk meminta perlindungan dengan kalimat Allah. Kalau kalimat Allah itu adalah makhluk, berarti kita minta perlindungan dengan makhluk, maka itu musyrik. Ya, maka ini menunjukkan kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah itu adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan makhluk di situ. Kemudian yang keempat adalah keutamaan doa ini meskipun ringkas, ya. Doanya sangat ringkas, tetapi pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, doanya sangat ringkas. Kemudian yang kelima, bahwa sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan duniawi seperti menolak sesuatu kejahatan atau mendatangkan suatu keuntungan tidak berarti bahwa hal itu tidak termasuk syirik. Ya, dalam artian ya, syirik itu bisa saja ada manfaatnya, ya, bisa saja ada manfaatnya di situ. Seperti orang tolong-menolong dengan jin itu ada manfaatnya. Tapi adanya kemanfaatan itu belum menjamin bahwasanya itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Tidak menjamin sesuatu adalah diperbolehkan. Nah, inilah pembahasan kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sehingga kita senantiasa bisa hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita baru bab 13, kita berharap ini sudah semakin tertanam di dalam hati kita, ya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa ikhlas lillahi ta'ala di dalam setiap amal ibadah kita. Ya, mungkin ada satu menit kalau ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Iya. Iya. Yang pertama tadi tentang masalah perbedaan karomah dengan karomah yang asli dengan karomah yang palsu tadi, ya, mungkin ya yang pertama. Yang pertama, kalau karomah itu dari Allah Subhanahu wa taala itu ya yang paling mirip adalah dengan mukjizat. Jadi karomah dari Allah, Allah berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kalau itu dari Allah, orang yang diberi itu tidak bisa menggunakan setiap saat. Ya, tidak bisa menggunakan setiap saat. Maka tongkatnya Nabi Musa ya cukup sekali dipakai itu. Ya. Kalau nanti dicari-cari, oh, ambil, dipukul, setiap dipukul jadi laut itu terbelah. Nah, maka ini berarti tongkatnya itu bukan asli, ya. Kan begitu ya. Seperti Nabi bisa misalkan membelah bulan ya cuma sekali itu. Dan tidak bisa menggunakannya setiap saat. Ya. Ya, misalkan begitu juga, kalau Allah yang pertama orang itu bertakwa, orangnya baik, dan dia diberikan karomah oleh Allah, nah karomah itu tidak bisa dipakai semaunya dia sendiri, tidak bisa, karena itu adalah Allah yang memberikan di situ. Ya. Beda kalau yang itu datang dari jin, dari setan, itu setiap saat bisa dipakai. Ya, setiap saat bisa dipakai di situ, karena itu datang dari setan. Yang kedua tadi misalkan ada jin yang masuk kemudian ikut ingin mengisi pengajian apa ya, kita katakan jin itu adalah pendusta di situ. Jadi misalkan juga kita misalkan kita meruqyah ketemu jin yang dia minta syarat ini minta itu, tidak usah dituruti. Jadi intinya diruqyah saja ya, kalau bisa sampai apa ya nanti biar dia pilihan dia, karena kalau dibacakan Al-Qur'an kan dia terbakar, ya, jin itu terbakar. Kalau dia tidak mau keluar, ya dia terbakar habis dan mati. Ya. Tapi biasanya kalau dia mau menyelamatkan diri, dia keluar atau dia masuk Islam di situ. Nah, jadi karena pendusta dan tidak bisa dipercaya di situ. Jadi intinya sekecil apapun tolong menolong kebaikan ataupun bersahabat dengan jin itu adalah sesuatu yang diharamkan, ya, diharamkan. Insya Allah kita masih banyak manusia yang bisa kita jadikan teman, ya. Jadi tidak usah mencari teman-teman dari bangsa jin, gitu. Setan. Oke, oke. Cukup insya Allah, masih ada lagi kira-kira? Silakan. Ya, apakah ada sahabat Rasulullah dari bangsa jin? Ya, kalau kita katakan sahabat mungkin tidak, karena sahabat artinya definisinya adalah dia selalu menyertai, menyertai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dulu misalkan dalam surat Al Jin ini kan Nabi Sallam itu pulang dari Taif, ya, pulang dari Taif di tengah jalan kemudian boleh baca Al Quran, kemudian ada bangsa jin yang kemudian mendengarkan. Ya, ini tafsirnya dalam surat Jin ini, mendengarkan. Nah, setelah itulah kemudian dia itu ya menyampaikan ini kepada bangsanya, kepada bangsa jin tersebut. Kemudian juga mereka ada utusan-utusan yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka kalau dia termasuk sahabat Nabi, ya kita tidak bisa mengatakan sahabat, tapi mereka adalah termasuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umat, karena khawatir nanti di ini kan Nabi bersahabat dengan jin, nah nanti identiknya itu adalah negatif di situ. Jadi mereka bagian dari umat yang mana Rasul diutus kepada mereka itu. Ya, Allah alam bisawab ya. Mungkin itu pembahasan kita pada petang hari ini. Masih ada lagi? Iya. Iya, iya. Iya. Betul. Iya, maka saya tekan tadi, ada sebagian orang yang membolehkan dengan catatan tadi keilmuannya seperti Sulaiman alaihissalam. Dia tidak mungkin akan terpengaruh dengan jin tersebut. Tapi kalau orang zaman sekarang tidak mungkin. Ya, orang tadi misalkan rohib ini saja tertipu dia. Ya, rohib ini saja dia ahli ibadah, dia tokoh dalam agama, tapi dia tertipu dan justru dia meninggal dalam kesyirikan itu. Ya. Jadi boleh selama dia memiliki keilmuan yang dia betul-betul yakin ya dia tidak akan tergoda dengan bujuk rayu setan tersebut. Ya. Ifrit dulu pernah datang kepada Nabi, ya. Dia mau mengganggu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama Nabi langsung ditangkap, dicekik. Ya. Dicekik sampai keluar ludahnya dan Rasul mengatakan sampai ludahnya itu mengenai lenganku. Ya, setelah itu apa? Kemudian diikat di salah satu tiang di masjid dan Rasul bersabda, "Kalau bukan karena doanya Sulaiman, maka saya akan tidak akan lepaskan ifrit ini." Cuman dia termasuk dulu adalah bangsanya, ya termasuk apa masyarakatnya Nabi Sulaiman alaihissalam di situ. Ya. Jadi tidak Nabi minta tolong ini, justru sama Nabi itu dicekik ya, sampai dia kerepotan dan diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu tiang masjid itu. Ya. Allah alam bisawab. Ya, mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.